di napapatah oge. Gantungkan cita-cita setinggi langit. Itu cerapot. Impian juragan cepot, impian kacida abot. Ridho jadi bujang kolot, nunggu mojang nu berbobot. Hayang awewe binangkit, awak mulus jangkung alit. Bari sehat teririwit, lamun imut meni legit. Resep ngaos kamasigit, mun rek init izin pamit. Nyaahan kajalmi alit, barang bere tara medit. Jauh tina sifat sulit, nyarita tara nyelekit. Selingkuh tara diungkit, izin nyandung terumit. Mun bisa anak nu benghar, ngarah sirah nte jangar. Mikiran udu jendahar, hirup senang awak cenghar. Keun bae loba kahayang pot, da eueuh anu ngalaran. Caduk ke empot kudu ludeuh, tapi inget ulah poho ngeunteu. Piraku hirup rek mehapekeun beuteung kami toha euy. Lalaki atuh buktikeun lalaki. Lamun senang bagi-bagi, lamun susah teureuy ku sorangan. Lalaki tepon. Juragan cepot, impian kacida abot. Ridho jadi bujang kolot, nunggu mojang nu berbobot. Hayang awewe binangkit, awak mulus jangkung alit. Bari sehat teririwit, lamun imut meni legit. Alah tega. Resep ngaos kamasikit, mun rek init izin pamit. Nyaahan kajalmi alit, barang bere tara mati. Hebat. Jauh tina sifat sulit, nyarita tara nyelekit. Selingkuh tara diungkit, hayang nyandung terumit. Eta mun bisa anak nu benghar, ngarah sirah nte jangar. Pikiran udut jendahar, hirup senang awak cenghar. Kembali loba kahayang pot, da ewe anu ngalaran. Caduk ke empot kudu lude, tapi inget ulah poho ngente. Ngerakeun siarek ngapekeun beuteung kami toha, kawas lain lalaki weh.